binatang unik semua, tuduh Fatimah begini securi-curi, kurang ajar. Kalian pikir kalian Fatimah tidak bisa, tidak mampu beli cas? Heh? Binatang semua. Besok saya datang ke sekolah binatang. Kalian sudah tuduh saya punya anak macam-macam. Curi-curi.